الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqh al-muyassar fi dhawil kitab wa sunnah, dan kita masih membahas bab yang ke-12 seputar hukum-hukum salatul idain. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima. Sifatuha wa ma yuqra'u fiha, tata cara pelaksanaan salatul id, dan apa yang dibaca di dalam salatul id tersebut. Wasifatuha raka'atan qabla al-khutbah, dan adapun tata caranya, 2 rakaat sebelum khutbah. Liqauli Umar, berdasarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, salatul fitri wal adha rakaatan tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qad khaba man iftara. Salat Idul Fitr dan Idul Adha itu 2 rakaat, dan itu sempurna, tidak kurang, berdasarkan lisan nabi kalian sallallahu alaihi wa sallam. Meskipun ini perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, namun Umar mengatakan ala lisani nabiyikum, melalui lisan nabi kalian, yang menunjukkan bahwa ucapan beliau hukumnya hukum yang disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad khaba man istara, dan sungguh telah merugi seorang yang mengada-ada. Ya, ini beliau hendak menerangkan bahwa demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat Jumat 2 rakaat, salat safar rakaatan. Demikian pula salat safar 2 rakaat. Demikian pula halnya salat Idul Fitr dan Idul Adha. Yukabbiru fil ula ba'da takbiratil ihram wal istiftah. Dia bertakbir pada rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram dan istiftah, setelah membaca doa iftitah. Wa qabla ta'awudhi sittan, dan sebelum membaca ta'awudh. Maka seorang bertakbir 6 kali. Yang disebut takbir-takbir tambahan. Wa fi thaniyati qabla al-qira'ati 5. Ghaira takbiratil qiyam. Dan pada rakaat yang kedua sebelum membaca bertakbir 5 kali. Selain dari takbir pada saat berdiri, dan disebut pula takbir an-nuhud. Li hadithi Aisyah marfu'an, berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, secara marfu', yani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, At-takbiru fil fitri wal adha fil ula sab'u takbirat. Wa fi thaniyati khams takbirat siwa takbiratai ar-ruku'. Takbir pada salat Idul Fitr dan Idul Adha pada rakaat yang pertama 7 takbir. Dan pada rakaat yang kedua 5 takbir selain takbir ar-ruku'. Selain dari takbir ar-ruku'. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan riwayat Abu Dawud. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih bahwa takbir pada rakaat yang pertama 7 kali takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Adapun pada rakaat yang kedua 5 kali takbir. Namun berselisih para ulama tentang penyebutan 7 takbir ini. Apakah termasuk dalam hitungan 7 takbir takbiratul ihram? Apakah termasuk? Sebagian pendapat mengatakan bahwa takbiratul ihram sudah termasuk dalam 7 takbir. Dan ini yang dikuatkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Sebagian mengatakan bahwa penyebutan 7 kali takbir yang dimaksud khusus takbir-takbir tambahan, takbirat zawaid, sehingga tidak termasuk ke dalamnya takbiratul ihram. Sebagaimana tidak termasuk pada rakaat yang kedua takbir pada saat berdiri, maka ditambah 5 kali takbir lagi. Walhasil terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tatkala beliau menerangkan, beliau al-amru fi hadha wasi'. Dalam hal ini ada keleluasaan sebab hadis ini mutlak. Ya, tidak menjelaskan secara detail apakah takbir takbiratul ihram. Demikian pula takbiratul annuhu ketika bangkit, apakah termasuk dalam hitungan jumlah 7 dan 5 takbir tersebut. Alhasil berselisih para ulama dalam hal ini. Wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah, dan dia mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan setiap takbir. Setiap kali dia takbir mengangkat kedua tangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma'a takbir. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Naam. Ini juga termasuk permasalahan khilafiyah. Dan yang zahir, yang sahih, yang lebih mendekati al-haq, yang disebutkan oleh penulis bahwa dianjurkan mengangkat kedua tangan berdasarkan keumuman hadis kana yarfa'u yadayhi ma'a takbir. Dalam riwayat yang lain wa kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin kabbaraha qabla ar-ruku'. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir yang beliau bertakbir sebelum ruku'. Dan takbir-takbir tambahan ini takbir yang dikerjakan sebelum ruku'. Maka dianjurkan wallahu ta'ala alam mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir. Thumma yaqra'u ba'da al-isti'adzati jahran bighairi khilaf. Kemudian setelah dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka dia membaca dengan jahar, yakni membaca al-isti'adzah wa yaqra'u al-fatihah. Naam. Lalu kemudian beliau membaca al-isti'adzah. Membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Namun di sini beliau mengatakan jahran bi ghairi khilaf. Beliau membacanya dengan jahr. Tidak ada khilaf. Ini perlu diteliti lebih lanjut membaca isti'adzah. Sebab yang ma'ruf dari salat-salat Nabi sallallahu alaihi wasallam isti'adzah, dan termasuk pula di dalamnya basmalah, tidak dibaca dengan jahriyah. Baik. Namun yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah. Baik, ba'da al-isti'adzah yang dimaksud Al-Fatihah tanpa basmalah. Sebab basmalah yang ma'ruf dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca sirran. Thumma yaqra'u ba'da al-isti'adzati jahran bighairi khilaf. Jadi setelah isti'adzah beliau membaca dengan suara yang keras, menjaharkan. Dan yang dimaksud selain basmalah, wallahu alam. Adapun membaca basmalah khilaf ma'ruf di kalangan para fuqaha, antara pendapat yang mengatakan dikeraskan, pendapat yang mengatakan dibaca dengan sir, dan itu yang zahir. Wa yaqra'u al-Fatihah, lalu dia membaca al-Fatihah. Wa fil ula bisabbih isma rabbikal a'la wa fi tsaniyati bil ghasyiyah. Pada rakaat yang pertama membaca sabbih isma rabbikal a'la, rakaat yang kedua membaca hal ataka hadithul ghasyiyah liqawlihi andakum hakadha ikhwan liqawlihi atau liqawli samurah liqawlihi ini keliru ini liqawli samurah berdasarkan perkataan Samurah bin Jundub radhiyallahu an, kana yaqra'u, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua salatul id sabbih isma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama, dan hal ataka hadithul ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Hadis riwayat Imam Ahmad Ibn Majah disahihkan Al-Albani. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بقاف والقرآن المجيد وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. Dan telah sahih pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama surah Qaf, pada rakaat yang kedua Al-Qamar. Hadis riwayat Imam Muslim. فيراعى الاتيان بهذا مرة وهذا مرة عملا بالسنة. Maka hendaknya seseorang memperhatikan untuk mengamalkan seluruhnya, mengamalkan sunnah. Tayyib, terkadang baca ini, terkadang baca yang lainnya. Dalam satu salat membaca sabbih isma rabbikal a'la dan al-ghasyiyah. Pada kesempatan yang lain membaca Qaf dan Al-Qamar. Ma'a mura'at dhuruf al-musallin fayakhuduhum bil-arfaq. Dengan memperhatikan kondisi orang-orang yang sholat. Dan hendaknya memberikan kepada mereka yang lebih membuat mereka mudah. Tidak menyulitkan, tidak merasa berat. Al-mas'alah as-sadisah, permasalahan yang keenam, mawdhi'ul khutbah. Penempatan khutbah. Kapankah khutbah itu dilakukan? Mawdhi'ul khutbati fi salatil Id ba'da as-salah. Adapun penempatan khutbah dalam salatul Id setelah salat. Ini termasuk yang membedakan hukum antara salatul Id dan salatul Jumat. Adapun salatul Jumat mereka melakukan sebelum salat. Adapun pada salatul Id maka salat didahulukan kemudian khutbah liqaul Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berdasarkan perkataan Ibnu Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-Idain qabla al-khutbah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar mereka mengerjakan salatul Id sebelum khutbah. Muttafaqun alaih. Al-mas'alatu sabi'ah, permasalahan yang ketujuh. Qada'ul Id. Apakah disyariatkan mengqada salatul Id? Tayib. Apabila sebagian kaum muslimin mereka terlambat tidak mendapati salatul Id bersama al-imam, apakah diperbolehkan bagi mereka yang tertinggal dari salatul Id untuk mengqada? Kata beliau, la yusannu liman fatathu salatul Id qada'uha, tidak dianjurkan bagi yang tertinggal dalam salatul Id mengqada salat. لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. Disebabkan karena tidak adanya dalil yang datang dari Nabi عليه الصلاة والسلام tentang hal itu. ولأنها صلاة ذات اجتماع معين. Sebab ini merupakan salat yang dianjurkan untuk berkumpul dengan cara tertentu. فلا تشرع إلا على هذا الوجه, maka tidak disyariatkan salat tersebut kecuali dengan cara itu, berkumpul naam tanah lapang. Sehingga kata beliau karena tidak adanya dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada anjuran untuk mengqada. Sebagian para ulama mengatakan dibolehkan mengqada meskipun tidak ada hadis yang sahih yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam, namun yang ada perbuatan para sahabat, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu an. Di saat beliau tertinggal dari salatul Id maka beliau mengumpulkan keluarganya lalu kemudian mengerjakan salat. Baik. Walhasil dalam hal ini al-amru fi hadha wasi'. Tidak ada ketegasan dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa dia harus mengqada. Tidak ada dalil. Namun bagi siapa yang ingin mengamalkan mengikuti athar dari sebagian para sahabat seperti yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu maka yang demikian tidak mengapa insyaallah taala. Dan al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala juga mengisyaratkan tentang hal ini dalam sahihnya. Isyaratkan dianjurkannya mengqada setelah seseorang tertinggal dari melaksanakan salatul Id. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.